Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketaatan kepada syariat yang beliau ajarkan, maka semua ini adalah tauhid. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa tauhid itu kathirah. Tauhid itu jumlahnya sangat banyak. Sebanyak yang menjadikan hamba keluar dari batas tauhid dan keluar dari batas syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apabila diambil pembesar-pembesarnya, pentolan-pentolannya, waru'usuhunna atau waru'usuhum khamsah, adapun pembesarnya ada lima. Yang pertama, asyaitanu, syaitan. Dan telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, syaitan dari makna syatana, dari kata syatana dengan makna bauda. Syaitan adalah jauh orang, ya mereka yang jauh dari rahmat Allah, dan aktivitasnya memang menjauhkan manusia dari rahmat Allah pula, dari siratal mustaqim. Dan perlu kita kembali ingat ikhwan bahwa syaitan itu meliputi syaitanul insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi aduan, syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi aduan musuh, musuh dari kalangan syayatinal insi wal jinni, syaitan-syaitan jin maupun manusia, syaitan-syaitan manusia maupun jin. Apabila manusia itu senantiasa, mereka yang senantiasa mengajak manusia agar keluar dari wilayah tauhid, mengajak menyembah kepada kubur, mengajak menyembah kepada jin, mengajak menyembah kepada manusia, mengajak menyembah kepada segala macam selain Allah, maka mereka adalah syaitan dan mereka tauhid. Sehingga syaitan adalah biang keroknya tauhid, king masternya tauhid, yang menjadikan manusia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan Allah telah tegaskan dalam ayat, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian dari kalian wahai anak Adam, jangan sampai kalian menyembah kepada syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Qanibillah, bentuk penyembahan kepada syaitan adalah ketaatan kepada syaitan. Sehingga ketaatan kepada syaitan ini ada yang telah sampai pada tingkatan mengeluarkan dari Islam apabila yang dia taati dari perintah-perintah syaitan itu hal-hal yang sudah masuk dalam wilayah syirkun akbar atau kufrun akbar. Adapun ketaatan kepada syaitan yang belum masuk dalam wilayah syirkun akbar dan kufrun akbar, tentu belum mengeluarkan dari Islam. Karena semua bentuk kemaksiatan adalah ketaatan kepada syaitan, dan kemaksiatan belum mengeluarkan dari Islam. Yang pertama, dan kita anggap selesai, pembahasan tentang tauhid. Yang pertama adalah syaitan. Ini adalah pembesar tauhid yang paling utama. Yang kedua, al-hakim, al-jair, al-mughayyir li ahkamillah. Hakim, penguasa, yang jair, yang jahat, al-mughayyir, yang merubah-rubah, li ahkamillah, hukum-hukum Allah. Ikhwani billah, penguasa itu ada penguasa yang adil, penguasa yang adil, penguasa yang senantiasa mengajak kepada petunjuk Allah Ta'ala, atau yang dikenal dengan istilah a'immatul huda. Ini pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada petunjuk Allah Ta'ala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, yahduna bi amrina, yang para pemimpin ini mereka membimbing manusia dengan perintah Allah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dibimbing, diarahkan, dipimpin agar mereka senantiasa berada di atas ajaran Allah Ta'ala. Ini adalah a'immatul huda. Ini adalah pemimpin yang senantiasa menggiring manusia untuk berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, mengajari kepada kita doa, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami orang yang membimbing manusia kepada petunjuk, lagi terbimbing mendapatkan petunjuk. Ikhwan billah, ini doa tentunya sangat besar, doa yang sangat kita butuhkan semuanya. Nabi mengajarkan, Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman. Hati seandainya telah dihiasi oleh Allah dengan hiasan iman, maka benar-benar hati itu akan merasakan ladzatul iman, kelezatan iman, akan bersinar sinar iman, hatinya akan berkilau dengan sinar iman. Hati yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hati mereka mencintai iman, dan iman itu menjadi hiasan di dalam hatinya, sehingga hati yang seperti ini dia akan merasakan lezatnya dengan semua cabang-cabang amal keimanan, dari keyakinannya sampai amal ibadahnya, dia merasakan kelezatan tersendiri. Apa yang dia yakini dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa manis yang dia rasakan. Apa yang dia yakini tentang surga, tentang hari kiamat, sebuah keindahan tersendiri yang tergambar di dalam hatinya. Bagaimana dia membaca Al-Quran yang bercerita atau yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang jannah, berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan, dan dia bisa mengikuti dan menikmati dan menghayalkan semua yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. hatinya merasakan kelezatan iman. Demikian pula amal-amal ibadah, salat, puasa, zakat, haji, semua ketaatan-ketaatan, semua hal yang meninggalkan maksiat, larangan, dia bisa menikmati. Ini hati yang berhiaskan iman. Dan otomatis hati seperti ini, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, hati yang tercetak kebencian kepada kekafiran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Ini otomatis. Hati apabila benar-benar bersinar cahaya iman, dia akan mencintai segala hal yang berkaitan dengan cabang-cabang iman, iman pokok dan cabang-cabangnya. Sekaligus hati ini akan membenci segala perkara yang berkaitan dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Itu otomatis. A'immatul huda adalah orang-orang yang mereka mengarahkan manusia kepada petunjuk Allah SWT. Sebaliknya ada a'immatul dalal, ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang dikatakan oleh Allah do'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mereka mengajak manusia untuk memasuki jahanam. Mereka berdiri di pintu-pintu jahanam, kemudian mengajak manusia untuk kemudian masuk ke jahanam melalui pintunya. Ikhwani fillah, ini diantaranya adalah para penguasa. Tetapi penguasa yang jair, penguasa yang jahat, penguasa yang rusak, penguasa yang mereka al-mughayyir li ahkamillah, penguasa yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, menjadi penguasa seperti ini, dia siap-siap menanggung semua dosanya orang yang sesat melalui dia. Wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'a afqalihim, mereka akan memikul beban dosanya dan beban dosa orang yang sesat melaluinya. Maka hati-hati, seandainya kita termasuk di antara min a'immatil dalal, di antara pemimpin yang menyesatkan. Dibawakan oleh beliau ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala yaitu ayat yang dimaksudkan, Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut waqad umiru ayakfuru bih innama yuridu syaitanu ayudillahum dolalam ba'ida. Allah katakan, ya qadhi billah, apakah anda tidak memperhatikan, tidak melihat siapa? Ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik, orang yang mereka menyangka beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Pengakuannya, atau dia menyangka dirinya beriman kepada kitab-kitab tersebut. Tapi aneh, fenomena yang muncul adalah yuriduna ayyatahakamu ila taghut, justru mereka ini keinginannya adalah berhukum kepada tauhid. Mestinya kalau dia mengaku beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada semua kitab sebelum Al-Quran, harusnya dia akan betul-betul mengikuti apa yang menjadi ajaran Al-Quranul Karim. Karena tidak akan dikatakan seorang itu dia beriman kecuali ada ketundukan dan ada kepatuhan dengan apa yang menjadi tuntutan ajaran tersebut. Fala warabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka ini bukanlah orang yang beriman. Siapa ya kawan yang dikatakan mereka tidak beriman ini? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajitu fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Allah, mereka bukanlah orang yang dikatakan mukmin. Baru mereka akan dikatakan mukmin apabila dia memenuhi tiga perkara. Satu, dia sanggup menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim yang memutuskan segala permasalahan yang dia hadapi. Ya, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, masalah hidup dan kehidupan secara umum. Yang pertama, orang yang ada iman itu pasti akan sanggup, akan siap. Anda muslim? Ya. Anda siap bertahkim kepada Nabi? Tentu, harusnya begitu. Anda muslim? Iya. Siap bertahkim kepada Nabi? Enggak. Oh, tentu enggak akan diterima keislamannya. Yang pertama, dia siap untuk bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah utusan Allah, satu-satunya hamba yang melaluinya Allah menurunkan syariat. Yang kedua, apabila Nabi telah memutuskan sebuah perkara, tidak akan pernah didapatkan dalam hatinya perasaan berat. Tidak ada penolakan, tidak ada rasa berat dalam menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia beriman dan dia berat menerima keputusan Nabi, sedangkan orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sangat besar kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Nabi di atas semua para makhluk. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah seorang dikatakan dia beriman sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada ayahnya, anaknya, dan semua manusia yang ada, bahkan termasuk dirinya sendiri. Sebagaimana ketika Umar pernah terus terang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah sallam, Anda benar-benar saya cintai di atas semuanya kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Lah ya Umar, enggak ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan kecintaan Anda kepada diri Anda sendiri. Al-an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai termasuk kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, telah sempurna iman Anda. Alhamdulillah. Bagaimana orang yang mencintai dan dia berat menerima keputusan sang kekasih? Tentu enggak ada. Seorang yang mencintai itu akan terasa ringan menerima segala permintaan yang dimintai oleh al-mahbub yang dia cintai. Apalagi yang dia cintai itu yakni yang senantiasa mendatangkan keuntungan dari segala arah, dari segala sisi. Tentu ada akan dengan sangat ringan dia menerima setiap keputusan yang disampaikan oleh sang kekasih. Ini adalah kamus orang-orang yang mereka ada kecintaan. Maka tidaklah seorang dikatakan mukmin hingga dia benar-benar tidak ada rasa berat dalam menerima keputusan yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu tasliman, kemudian ada ketundukan sepatuh-patuhnya. Lalu ada ketundukan setunduk-tunduknya. Tidak ada pemberontakan dalam hatinya, dalam dirinya terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini iman begitu. Iqatibillah. Maka lucu. Apa yang Allah katakan? Mereka mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran, bahkan beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Tapi prakteknya itu, yuriduna ayataha kamu ila tauhud. Yang dia inginkan, bahkan pengennya itu berhukum dengan hukum tauhud, hukum jahiliyah, semua perkara yang bertentangan dengan Islam. Tentu ini sangat bertentangan dengan pengakuan dia. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal orang-orang yang mereka beriman itu yang diperintahkan oleh Allah adalah mengingkari at-tawhud, mengingkari tawhud. Dan syaitan ingin menyesatkan manusia dalalam ba'idah, kesatan yang sangat jauh. Ikhwan billah, ini termasuk diantara pentolan atau gembong atau pembesar tauhid, penguasa yang mereka jelas-jelas merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengajak manusia untuk mereka yakni meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan hukum Allah, ikhwati billah, semua ajaran Allah taala, dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari ahkam-ahkam yang ada, itu semuanya hukum Allah taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, man hakama li ghairillah, orang yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi pemimpin, tadi yang kedua pemimpin yang rusak, yang jahat, yang merubah-rubah hukum Allah taala. Sekarang adalah orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keridhaannya, dengan kelapangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah dengan ungkapan kafir, zalim, fasik. Ini tiga nama yang Allah sebutkan terhadap orang-orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Tiga-tiganya ayat ini ada di surat Al-Maidah. Allah mengungkapkan orang-orang yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir, zalim, fasik. Dan tiga nama ini bisa bermakna kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Kekafiran yang belum mengeluarkan dari Islam, kedzaliman yang belum mengeluarkan dari Islam, kefasikan yang belum mengeluarkan dari Islam. Ada kekafiran yang sudah mengeluarkan dari Islam, ada kedzaliman yang sudah mengeluarkan dari Islam, ada kefasikan yang sudah mengeluarkan dari Islam, dan ada kufur, zalim dan fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Tergantung jenis perbuatannya. dan bagaimana i'tiqadnya dia berkaitan dengan yaitu hukum Allah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang Allah sebutkan tentang mereka, sifat-sifat yang semuanya buruk, kafir, zalim, fasik. Kafir orang yang menolak, zalim orang yang tidak menempatkan pada tempatnya, fasik orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semuanya menunjukkan alamat pendurhaka. Pendurhaka, walaupun tingkat-tingkatnya bisa berbeda-beda, yang kafir, yang zalim, yang fasik memiliki tingkat yang berbeda-beda tergantung jenis perbuatan yang dia lakukan. Dan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah namanya berhukum dengan hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menamai dan menegaskan dengan ungkapan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah kalau mereka yakin? Ayat ini tentu dengan sangat jelas, gamblang dan tegas maklumat dan sekaligus tantangan dari Allah Ta'ala. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Wahai orang-orang yang hatinya ada iman, apakah kalian menginginkan hukum jahiliyah? Lalu Allah tegaskan, apa memangnya ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya ini tantangan. Kalau Anda menganggap bahwasanya hukum Allah tidak layak, silahkan adakan muqaranah, perbandingan antara hukum Islam, ajaran Islam dengan semuanya, dengan semua ajaran yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Lakukan perbandingan, bandingkan dengan rinci, nilai dengan objektif, silahkan direnungkan dengan mendalam mana yang lebih baik dari semua ajaran yang ada. Maka tentu tidak akan ada yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Semua yang dibandingkan dengan apa yang datang dari Allah, tentu hasilnya kama bainal khaliq wal makhluk, sebagaimana perbandingan antara khaliq dan makhluk. Seandainya manusia akan jujur dan tidak dusta, Abu Jahal, Abu Sofyan dan Al-Ahnas zaman itu, waktu itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, pentolan-pentolan kafir Quraisy, menentang dengan jelas dakwah Nabi. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Nabi kalau malam, sholat malam, baca Quran. Tiga orang ini diem-diem sambil delik-delik, melipir-melipir, itu ternyata mendengarkan bacaan Quran Nabi sampai selesai. Begitu selesai mereka pulang. Tiga-tiganya ketemu di jalan. Kemudian mereka berjanji untuk tidak kembali, tapi ternyata kembali lagi sampai tiga kali. Oh Masya Allah. Karena sungguhnya mereka merasakan lezatnya dan agungnya dan luar biasanya apa yang ada dalam Al-Quranul Karim ketika mereka menilai dengan hati nurani, dengan fitrahnya. Tapi mereka punya kepentingan dunia yang membuat mereka menutup akses untuk dia mengakui dan menegaskan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai Al-Ahnas ini, dia tanya dengan Abu Jahal, ya Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, gelarnya Abu Jahal itu sungguhnya Abul Hakam. Abul Hakam itu manusia bijak, bapak bijaksana. Karena biasanya orang-orang datang kepada Abu Jahal untuk mengadukan hukum, meminta penyelesaian, dan dia menghukumi. Sehingga asalnya tokoh besar. Tapi digelari dengan Abu Jahal karena kerasnya penentangan kepada dakwah Nabi, bersama dia mengetahui tentang benarnya apa yang dibawa Rasulullah SAW. Kata Ahnas ya Abu Jahal, wahai Abul Hakam, apa pandangan Anda tentang apa yang dibawa Nabi Muhammad? Apa kata dia? Kuna wa Banu Hashim, kami, kita dengan Bani Hashim natasabak, bersaing ketat. Tidak ada di kalangan Bani Hashim yang memberi makan, kita pasti memberi makan. Tidak ada Bani Hashim yang memegang jabatan tertentu, kita memegangnya. Kalau sekarang baru bersaing ketat seperti ini, lalu dari Bani Hashim mengatakan, dari kami ada seorang Nabi, ada seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu enggak mungkin akan pula keluar dari kita orang seperti itu. Maka saya tidak akan mengikutinya. Abu Jahal terhalang untuk mengikuti karena keangkuhan dan kesombongannya. Bersama dengan pengakuan dia, sungguhnya dia mengakui tentang Quran yang dibawa Nabi, al-haq yang dibawa Nabi. Tetapi kepentingan duniawinya menghalangi dia untuk mengakui kebenaran tersebut. Ada nih. Iya. Khonibillah, kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.